Oke, siap. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu terhadap hamba yang menegadakan tangan hanya untuk berdoa padanya. Berdoa.